لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Lanjutkan, kita sudah membahas basmalah. Telah disampaikan bahwa yang benar tentang basmalah, yakni mengenai bismillahirrahmanirrahim, basmalah ini bismillahirrahmanirrahim, ada khilaf di antara ulama. Ada yang menganggap bismillahirrahmanirrahim ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Ya. Bahkan ada yang menganggap ayat pertama dari setiap surat kecuali surat Bara'ah, surat At-Taubah. Adapun yang kita pilih, dilihatkan pada pelajaran kita adalah yang mengatakan bahwa basmalah bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah dan surat-surat lainnya. Ya, basmalah bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah dan surat-surat lainnya. Tetapi basmalah adalah apa? Basmalah adalah sebagai apa? Bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah, bukan pula ayat pertama dari surat yang lainnya. Basmalah adalah ayat tersendiri, ayat mustaqillah, ayat tersendiri turun untuk mengawali setiap surat, ya, sebagai pemisah antara satu surat dengan surat yang lainnya, mengawali setiap surat sehingga diketahui, ya, ini akhir surat, ini awal surat, kecuali satu surat yang tidak di awali dengan basmalah, yaitu surat Bara'ah, At-Taubah. Jadi antara Al-Anfal dengan Bara'ah, At-Taubah tidak ada bismillahirrahmanirrahim. Naam. Apa dalilnya yang menunjukkan bahwa basmalah merupakan ayat tersendiri, terpisah yang turun, Allah turunkan untuk pemisah antara satu surat dengan surat yang lainnya? Ada hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hadis riwayat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, riwayat Abu Dawud, hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, riwayat Abu Dawud. Teks hadisnya, kata Ibn Abbas, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'rifu, tidak mengetahui, la ya'rifu, tidak mengetahui, fasla surah, akhir setiap surat dan awal setiap surat. Ya. Mana akhir, mana awal, mana permulaan setiap surat. La ya'rifu fasla surah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'rifu fasla surah, tidak mengetahui pemilah, ya. Pemilahan, ya, fasla, pemilahan, pemisahan setiap surat, ini akhir surat, ini awal surat, hatta tanzil alaih, sampai turun kepada beliau ayat bismillahirrahmanirrahim, sampai hatta tanzil alaihi bismillahirrahmanirrahim, sampai turun kepada beliau ayat bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadinya Nabi Asasan tidak tahu pemilahan setiap surat, mana akhir surat, mana awal surat, sampai turun ayat ini bismillahirrahmanirrahim sebagai pemilah antara satu surat dengan surat berikutnya. Dengan turunnya ayat ini diketahui, oh ini akhir surat, ya, ini awal surat. Nah, jadi setiap surat diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, antara akhir dengan awal surat ada bismillahirrahmanirrahim. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya. Hadis ini dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir surat Al-Fatihah, bahwa sanadnya sahih. Kata Ibnu Katsir fi sunan wa fi sunan Abi Dawud bi sanad sahih an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dalam sunan Abi Dawud dengan sanad yang sahih dari Ibn Abbas. Jadi Ibnu Katsir rahimahullah menilai sanadnya sahih dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir surat Al-Fatihah. Al-Albani rahimahullah, selain Ibnu Katsir, ya, yang semasa dengan Ibnu Katsir, imam lainnya, imam ahli hadis, yaitu Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi juga menilai hadis ini sabit, sebagaimana dinukil oleh Al-Albani dalam as-sahihah, dalam ad-da'ifah, nعم kemudian dinukil oleh Al-Albani dalam ad-da'ifah pada penjelasan hadis dalam ad-da'ifah nomor penjelasan nomor hadis nomor 4182 Al-Albani menukil pada penjelasan tahqiq hadis tersebut ada penyebutan hadis ini, dan Al-Albani menukil dari Az-Zahabi. Az-Zahabi mengatakan amma hadza fasabit, amma hadza rabbul hadis ini hadis Ibn Abbas tadi fasabit, maka hadis itu sabit, benar riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Albani rahimahullah sendiri telah mensahihkan, menilai hadis ini sahih pada kitab-kitabnya, dalam sahih Abi Dawud pada nomor 754, pada kitab Sahih Al-Jami', dalam kitab Sahih Al-Jami' nomor 4864, nomor hadis 4864 Sahih Al-Jami' Sahih. Baik, jadi Ibnu Katsir, Az-Zahabi, Al-Albani, tiga imam ahli hadis menyatakan menilai hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan apa yang telah kita dengar, bahwa bismillahirrahmanirrahim ayatun mustaqillah tanzilu lil fasli baina as-suratain, ayat tersendiri terpisah turun untuk memisah antara satu surat dan surat berikutnya, kecuali antara al-anfal dengan bara'ah taubah tidak ada. Nah, sekarang apa dasarnya kita mengatakan antara Al-Anfal dengan At-Taubah Bara'ah tidak turun ayat ini untuk memilah antara keduanya. Jadi surat At-Taubah Bara'ah tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya tercantum dalam mushaf. Nah, jawabannya sebenarnya telah diterangkan bahwa itu adalah hasil ijtihad sahabat. Ini penjelasan Ibnu Utsaimin dalam Masyarakat Al-Mundir. Jadi penjelasan Ibnu Utsaimin dalam Asy-Syarh Al-Mundir mengatakan bahwa itu hasil ijtihad sahabat. Tidak dicantumkannya ayat bismillahirrahmanirrahim antara Al-Anfal dengan At-Taubah Bara'ah itu hasil ijtihad sahabat. Tetapi ijtihad sahabat ini bukan murni ijtihad tanpa dasar, tetapi ijtihad mereka berdasarkan dalil dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ada dalil yang mereka pegang dari Nabi alaihi salatu wassalam sehingga mereka berijtihad menetapkan mushaf seperti itu. Tidak ada ayat Bismillahirrahmanirrahim antara Al-Anfal dengan Baro'ah, Taubah. Dan sebagaimana sudah diterangkan, Allah SWT memberi taufik kepada para sahabat, ya, menetapkan, membuat mushaf. Nah, yakni menyusun, ya, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran seluruhnya itu, merupakan ayat-ayat Allah SWT, kalamullah, Allah SWT, dalam satu mushaf. Masih ingat siapa yang pertama mengumpulkan dan menamai itu mushaf? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan itu ijma'. Sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian kapan mushaf disatukan jadi mushaf dengan satu qira'ah yang ada sekarang, dikenal dengan mushaf Utsmani, di mata Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, supaya menghindari khilaf. Saya telah diterangkan. Baik. Allah yang beri taufik kepada mereka, dan Allah menjamin inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafidun, kami yang menurunkan adz-dzikra Al-Qur'an, kami akan menjaganya. Itu bagian dari penjagaan Al-Qur'an. Nah, jadi itu tidak mungkin salah. Ya. Ya, memang seperti itu. Baik. Nah, dengan demikian, jika kita membahas atau berbicara tentang hukum baca basmalah dalam sholat ketika membaca surat Al-Fatihah, maka pembahasan hukumnya mengikut kepada khilaf tadi. Mengikut kepada khilaf tadi. Jika berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama dari surat Al-Fatihah, dan itu salah satu riwayat dari Ahmad, dan itu juga merupakan pendapat Asy-Syafi'i, guru Ahmad Asy-Syafi'i, salah satu riwayat dari Ahmad dan merupakan pendapat gurunya itu Asy-Syafi'i, bahwa itu ayat pertama dari surat Al-Fatihah, dan itu yang tercantum pada mushaf. Nah, mengikut kepada pendapat itu atau berdasarkan pendapat itu, maka baca Bismillahirrahmanirrahim berarti mengikut kepada hukum baca Al-Fatihah, karena ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Berarti apa hukum baca surat Al-Fatihah, itu pula hukum baca Bismillahirrahmanirrahim di awal surat Al-Fatihah. Dan itu kita akan bahas setelah, bahwa yang rajih membaca surat Al-Fatihah ada rincian bagi imam salat berjamaah, baik salat jahriyah maupun salat sirriyah, yakni pada seluruh salat-salat di bawah bagi imam. Begitu pula orang yang salat sendiri munfarid, hukumnya rukun yang menentukan sahnya salat. Adapun makmum, maka hukumnya wajib dan tidak sampai pada tingkatan rukun. Jadi hukum baca Bismillahirrahmanirrahim, ya, mengikut kepada hukum itu jika berpendapat bahwa merupakan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Namun sebagaimana telah disampaikan, bahwa yang rajih, yang terkuat, bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Yang benar apa yang telah kita bahas, apa yang disampaikan, bahwa Bismillahirrahmanirrahim ayat tersendiri yang diturunkan oleh Allah untuk memilih antara satu surat dan surat berikutnya, kecuali surat Baro'ah. Nah, dan dalil yang menunjukkan secara jelas bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah, hadis siapa? Sudah disampaikan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sahih Muslim. Hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala membagi surat Al-Fatihah yang terjadi 7 ayat. Ya. Setengah untuk dirinya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan 3 ayat pertama isinya pujian. Nah, seorang hamba membaca 3 ayat pertama dari surat Al-Fatihah itu tertuju kepada Allah, ujian buat Allah SWT. Setelah kita baca hadisnya. Dan ayat keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, hada baini wa bain 'abdi, ini antara aku dengan hamba-Ku. Nah, kemudian tiga ayat yang terakhir, ihdinas shirotal mustaqim, ayat kelima, shirotal ladzina an'amta 'alaihim, ayat keenam, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat ketujuh. Tiga ayat yang terakhir Allah mengatakan hada li 'abdi, ini untuk hamba-Ku, karena isinya apa? Doa. Doa itu kembalinya kepada hamba, manfaatnya. Hamba meminta hidayah, tunjuk, shiratal mustaqim, hada li'abdi, wa li'abdi masa'ala, ini untuk hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta, dikabulkan. Nah, yang pertama pada hadis itu apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Idza qala 'abdi, jika hamba-Ku membaca, yani kita qala al-'abd, seorang hamba, Allah membaca, alhamdulillahi rabbil alamin. Qala ta'ala, Allah mengatakan apa? Hamidani, abdi, hamba-Ku memuji, seterusnya. Tidak disinggung sama sekali bismillahirrahmanirrahim. Padahal ini menjelaskan tentang qira'ah al-fatih, wudu dari al-fatih. Menunjukkan bahwa bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama, bukan bagian dari surah al-fatih. Nah, berarti membaca bismillahirrahmanirrahim hukumnya berbeda dengan membaca surat Al-Fatihah. Nah, ulama yang mengatakan bahwa surat Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat terpisah, tersendiri, yang diturunkan sebagai pemilah antara satu surat dengan surat berikutnya, surat Baroah, dan bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Riwayat lain dari Ahmad dan itu yang didukung oleh sahabat Ahmad. Yani fuqaha Hanabilah mendukung riwayat ini. Dan tampaknya Ibnu Qudamah penjelasannya dalam Al-Mughni mendukung pendapat ini, merujukkan, memilih. Ibnu Taimiyah sebagaimana dalam kitab Al-Ikhtiyarat memilih pendapat ini. Dan mengatakan hadza dhahiru madhhabi Ahmad. Hadza dhahiru madhhabi Ahmad. Ini lahiriah madhhab Ahmad. Ana ulangi. Pendapat yang kita pilih ini bahwa bismillahirrahmanirrahim ayat terpisah, tersendiri, yang diturunkan pemisah antara satu surah dan surah berikutnya kecuali Baroah. Dan bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Salah satu riwayat dari Ahmad didukung oleh sahabat Ahmad, yaitu fuqaha Hanabilah mendukung riwayat ini. Dan tampaknya Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni memilih Ibnu Taimiyah sebagaimana dalam keterangan kitab Al-Ikhtiyarat, Ibnu Taimiyah memilih pendapat ini dan mengatakan hadza dhahiru madhhabi Ahmad, ini lahiriah mazhab Ahmad. Ibnu Utsaimin dalam Asy-Syarh Al-Munqidh juga merujukkan pendapat ini. Dan sudah kita dengar dalilnya. Iya. Dalil yang menunjukkan bahwa turun sebagai pemisah, tersendiri turun sebagai pemisah antara surat dan surat berikut, hadis Ibnu Abbas riwayat Abi Dawud. Dan hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, hadis Qudsi, jelas menunjukkan bismillahirrahmanirrahim bukan bagi dari surat Al-Fatihah. Dengan demikian, ulama yang kita dengar ini tadi mengatakan hukum baca basmalah sebelum Al-Fatihah dalam sholat hukumnya mustahab. Hukumnya mustahab, sunnah. Hukumnya mustahab. Karena bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Jadi hukumnya hanya mustahab, sunnah. Ini yang kita pegang, ini yang rajih berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan. Wallahu a'lam. Adapun cara membacanya, dibaca secara sir, berbisik. Ya. Baik pada salat sirriyah, salat sirriyah itu salat yang bacanya sir, salat apa saja? Duhur dan asar. Maupun salat jahriyah. Salat jahriyah salat yang bacanya dijaharkan, salat subuh, maghrib, dan sholat isya. baik sirriyah maupun jahriyah. Salat duhur, asar, subuh, maghrib, isya, 5 salat. Ya. Cara membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum Al-Fatihah sir. Terbisik, tidak dijaharkan. Begitu pula jika membaca surat setelah surat Al-Fatihah, membaca surat dari awal. Iya, membaca surat dari awal, maka baca dulu Bismillahirrahmanirrahim secara sir. Nah, adapun saya sampaikan kemarin dari Ibnu Qayyim rahimahullah, adapun jika hendak membaca surat bukan dari ayat pertama langsung ke ayat sekian, maka tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim supaya tidak loncat. Nah, bisa difahami? Nah, perhatikan cara membaca Bismillahirrahmanirrahim dikatakan secara sir pada salat sirriyah, yakni salat duhur dan asar, ini ijma', tidak diperselisihkan. Ini jelas, tidak ada perselisihan, karena memang bacaan Al-Fatihah sendiri memang sir. Qiraah pada salat sirriyah, salat duhur dan asar memang disyariatkan secara sir. Jadi basmalah ya juga sir, ini tidak diperselisihkan. Yang diperselisihkan adalah cara membaca Bismillahirrahmanirrahim pada salat jahriyah, yaitu pada salat subuh, maghrib dan isya. Ada dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan dibaca secara jahar. Dibaca secara jahar. Sebagian ulama mengatakan dibaca secara sir. Dan itu yang tadi saya sampaikan di awal, artinya itu yang rajih. Dan yang rajih dalam masalah ini, ya meskipun pada salat jahriyah, meskipun pada salat jahriyah, yang bacaan ya surat Al-Fatihah dan juga surat yang lainnya dijaharkan, tetapi bacaan Bismillahirrahmanirrahim tetap disyariatkan secara sir. Naam, ini yang rajih. Yakni dalil-dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mendukung pendapat ini. Baik, telah datang hadis Anas bin Malik, dan sudah lewat hadisnya. Coba lihat kembali hadis Anas, masih ingat? Pada pembahasan doa iftitah. Hadis muttafaq alaih. Kata Anas, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Aba Bakrin wa Umara. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, kanu, adalah mereka, yastatihuna sholata, mereka memulai sholat, bilhamdillahi rabbil alamin, dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Yani, ketika Nabi SAW di masa hidupnya mengimami sahabat, ketika wafatnya Nabi SAW pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq, beliau menjadi imam, mengimami sahabat. Kemudian wafat Abu Bakar Siddiq, Umar yang jadi khalifah, mengimami sahabat. Mereka semua, ya, pada solat jahriyah, didengar oleh Anas, jika membaca dalam solat, memulainya langsung dengan alhamdulillah rabbil alamin. Itu yang didengar, yang dijaharkan. Artinya bacaan Bismillahirrahmanirrahim tidak dijaharkan. Nah, itu makna hadis. Nah, sekarang ada riwayat dalam Sahih Muslim memperjelas mengatakan la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awal qira'atin wala akhiriha. La yadhkurun, mereka Nabi alaihi salatu wasalam, Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma, mereka semua tidak menyebut, tidak membaca bismillahirrahmanirrahim fi awal qira'ah, di awal qira'ah, yani awal qira'ah Al-Fatihah, wala akhirnya, tidak pula di akhir. Apa maksudnya? Apa maksud tidak menyebut, yakni tidak membaca bismillahirrahmanirrahim di awal kira dan tidak di akhir, maksudnya tidak menjaharkan. Itu ditunjukkan oleh riwayat lain, riwayat Ahmad. Ada riwayat Ahmad, riwayat Ibnu Khuzaimah, riwayat Ahmad, riwayat Ibnu Khuzaimah, juga dari Anas bin Malik dan yang lainnya. Yakni Ahmad Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya, Ahmad Ibnu Khuzaimah, Thahawi, Ibnu Hibban, banyak meriwayatkan Ahmad Ibnu Khuzaimah, Thahawi dan yang lainnya dari Anas hadis tadi. Lafaznya mengatakan fakanu la yajharuna bismillahirrahmanirrahim. Fakanu, maka adalah mereka, la yajharun, mereka tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi riwayat Ibnu Khuzaimah yang lain selain yang tadi, juga riwayat At-Tahawi, wa kanu yusirruna bismillahirrahmanirrahim. Wa kanu yusirrun adalah mereka membacanya secara sir. Nah, jadi riwayat yang lain tadi, riwayat Ahmad Ibnu Khuzaimah yang lainnya, juga riwayat Ibnu Khuzaimah yang lainnya mengatakan la yajharun. Ya, fakanu la yajharun, adalah mereka tidak menjaharkan. Riwayat yang mengatakan kanu yusirrun, mereka membacanya secara sir, ini menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh Anas pada riwayat Muslim, la yajharun, tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, bukan berarti tidak baca sama sekali. Tetapi apa maksudnya? Tidak menjaharkan bacaannya. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram mengatakan, setelah menyebutkan riwayat Ibnu Khuzaimah, wa kanu yusirruna bismillahirrahmanirrahim, dan adalah mereka membaca bismillahirrahmanirrahim secara sir, kata Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, riwayat Muslim dibawa kepada makna ini. La yazkurun, riwayat Muslim mengatakan bahwa mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, maksudnya sir. Jadi tidak dibaca jahar, tetapi sir. Nah, berbeda dengan sebagian ahli hadis yang menganggap riwayat Muslim itu mu'al. Ada yang mengatakan riwayat Muslim tadi lemah, yang menafikan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Tetapi Ibnu Hajar mengatakan bukan lemah, riwayat itu sahih dari dalam Sahih Muslim dan itu riwayat yang sahih. Tetapi maksud la yazkuruna bismillahirrahmanirrahim, mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, maksudnya tidak menjaharkan bacaannya. Adapun hadis-hadis yang diriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menjaharkan bacaannya, maka tidak ada yang sahih, semuanya dhaif atau maudhu, tidak ada yang bisa dipegang sama sekali. Nah, dhaif atau maudhu sebenarnya diterangkan oleh Ibnu Taimiyah, juga ditegaskan oleh Al-Albani, nanti lebih lengkap karena anak-anak nukilkan dari mereka pada pertemuan berikutnya insyaallah, dan juga nukilan mazhabnya nanti pada pertemuan yang akan datang. Yang jelas sudah disampaikan sekarang bahwa yang rajih itu, dan itu yang kita amalkan sebenarnya, kalian telah ketahui bersama. Nah, begitu ya. Barakallahu fikum. Tafadhal subhanallahi walhamdulillah.